Solo Jakarta, Bumikan Akhidah menetapkan sinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, selamat malam sobat muslim, kaum muslimin dan para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM. Kembali lagi bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di edisi Radio Muslim Jogja di hari Rabu, di tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, atau juga bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2021 Masehi. Kembali lagi di sini, saya Yusuf dapat membersamai sobat muslim dalam program acara interaktif kita yang ada rutin di setiap pekannya pada hari Rabu malam, yakni Halo Dokter. Ya, insyaallah ta'ala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Yusuf akan memandu sobat muslim di program acara Halo Dokter ini. Dan di malam hari ini, sobat muslim dapat bertanya terkait atau seputar permasalahan kesehatan kepada narasumber yang kami hadirkan dari tenaga medis pilihan. Insyaallah akan mengisi pada malam hari ini. Ya, insya Allah ta'ala sobat muslim, ini adalah program acara rutin kita ya, yang jadi program unggulan, yakni Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Insya Allah pada malam hari ini akan dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Anthony Khosidik, Hafizullah Ta'ala. Ya, sebelum itu kami juga menginformasikan kepada rekan-rekan semua, sobat muslim dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada malam hari ini, sobat muslim dapat bergabung di layanan interaktif untuk bertanya seputar kesehatan atau seputar COVID. Ya, sebelumnya ini di mana di malam hari ini kita akan membahas tema kesehatan yang akan kita bincang-bincangkan bersama Dr. Anthony Khosidik di malam hari ini adalah tema kesehatan terkait nyeri kepala COVID-19. Nah, untuk sobat muslim yang memiliki pertanyaan atau konsultasi seputar topik pembahasan ini atau pertanyaan lainnya di luar tema seputar COVID-19 juga kami persilakan, yang insya Allah akan kami ajukan juga kepada Dr. Anthony Khosidik, Hafizullah Ta'ala. Ya, baik, silakan sobat muslim dapat mempersiapkan pertanyaannya melalui layanan interaktif di WhatsApp atau SMS, atau dapat menghubungi langsung via telepon di nomor 0823-2727-5333. Baik, alhamdulillah juga di malam hari ini kita telah dibersamai oleh beliau, Dr. Anthony Khosidik, di studio Radio Muslim Yogyakarta. Sebelum kita mulai pembahasan bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah. Dokter Anthony, bagaimana kabar dok? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah. Ini nama Dr. Anthony Khosidik. Panggilannya Dr. Anthony atau Dr. Khosidik dok? Dr. Anthony mas. Oh, insya Allah. Ya. Baik dok, terima kasih atas kedatangannya di studio Radio Muslim Yogyakarta pada malam hari ini dok. Mungkin sebelum kita mulai pembahasan tema kita di malam hari ini, kita sedikit perkenalan dulu dengan dokter. Dokter ini Dr. Anton, Dr. Anton atau Dr. Anthony dok? Dr. Anthony mas. Dr. Anthony. Oh, ya. Dr. Anthony asalnya dari mana dok? Saya sebenarnya dari Wonogiri, cuma saya sudah besar lama tuh di Sumatera Barat, di Padang. Masya Allah. Sudah sekitar 30 tahunan di Padang. Ya, masya Allah. Ya. Di Jogja tinggal di mana dok? Di Jogja nih, daerah Bangutapan, daerah perumahan Kampung Ambarukmo. Itu di depan amplasnya. Masya Allah. Ya, baik. Sudah berkeluarga dok? Alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Satu istri, tiga orang anak. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga dimudahkan untuk segera menambah kembali dok. Amin. Iya. Kalau di apa di Jogja ini dokter tempat prakteknya di mana dok? Saya sehari-hari di Rumah Sakit Sarjito. Rumah Sakit Sarjito. Iya, di Sarjito. Iya. Iya dok. Ya, baik. Terima kasih dok atas perkenalan singkatnya. Mungkin setelah ini, ya dokter, kalau boleh dok, kalau boleh tahu dok, dokter kesehariannya di bidang kesehatan ini menggeluti di dokter spesialis apa dok? Kalau boleh tahu dok? Kalau saat ini saya sedang menggeluti di bagian saraf mas, bagian saraf. Bagian saraf. Ya berarti cocok sekali dan pas dengan tema atau topik pembahasan kita di malam hari ini dok ya. Baik. Ya insya Allah. Terima kasih dok atas waktu dan kesempatannya. Semoga dapat memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat ya dok ya. Insya Allah ya. Dan semoga ilmu dokter juga nantiasa diberkahi. Amin. Baik dokter, kita mulai masuk ke tema pembahasan kita dokter Anton, dokter Antoni. Tentang di malam hari ini tentang pembahasan nyeri kepala COVID-19 dok. Ya sebenarnya nyeri kepala dan COVID-19 ya mungkin kebanyakan dari masyarakat umum ini mengiranya atau banyak yang memahami ini sebuah kesatuan yang apa namanya istilah yang berbeda ya dok ya antara nyeri kepala dan juga COVID-19. Ya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok apa itu nyeri kepala dan kaitannya dengan virus yang sedang merebak ini COVID-19 ini apa dok? Silakan dokter. Ya, terima kasih kesempatan kepada Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Radio Muslim Jogja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Dr. Antoni Kosidik, ingin menyampaikan atau sharing, sedikit sharing terkait tema kita pada malam hari ini adalah nyeri kepala pada COVID-19. Jadi seperti kita ketahui, saat ini kita sedang berada di wabah pandemi COVID-19 yang kasusnya sampai saat ini sudah menembus 1 jutaan lebih dan akan terus merangkak naik sepertinya. Dan kebanyakan masyarakat awam maupun mungkin tenaga medis pada awalnya mengetahui bahwa COVID-19 ini gejala yang paling sering itu adalah karena kita berpikir awal adalah COVID-19 ini memang infeksi adalah paru-paru. Tentu yang terpikir oleh kita gejalanya sesak nafas, demam, flu, dan sebagainya. Namun ternyata dari beberapa kasus yang kita temui, nyeri kepala atau sakit kepala itu juga merupakan bagian dari gejala dari COVID-19 ini. Jadi nyeri kepala itu bisa disertai dengan infeksi COVID-19 ini, ciri khasnya adalah ini nyeri kepala itu bisa terjadi sebelum seseorang itu ada gejala sesak atau bahkan sesudah sesak napas baru ngeluh nyeri kepala. Kita bedakannya, yang khas memang tidak ada. Yang namakan nyeri kepala itu tentu sebagian besar dari masyarakat pada umumnya itu sudah mengetahui, mungkin sering beberapa mengalami itu gejala nyeri atau seperti berdenyut di kepala, itu bisa kita katakan sebagai nyeri kepala. Dan biasanya ketika seorang itu nyeri kepala, yang pertama kali akan dilakukan adalah mungkin beli obat-obatan di apotek atau di warung. Dan juga nyeri kepala itu nyeri kepala biasa, harusnya dengan apotek, dengan obat-obatan tadi, itu bisa berkurang nyeri kepalanya, minimal berkurang jika tidak hilang. Berbeda dengan nyeri kepala pada COVID-19 ini, umumnya dengan obat-obatan sederhana seperti itu, nyeri kepala ini tidak akan berkurang atau menghilang, bahkan menghilang. Dan biasanya nyeri kepala itu akan menetap lebih dari 72 jam atau 3 hari. Dan yang penting lagi kita membedakan apakah ketika kita terkena nyeri kepala itu, apakah ini nyeri kepala biasa atau ini bagian dari infeksi COVID adalah biasanya yang khas itu nyeri kepala itu disertai dengan gejala-gejala yang khas dan bukan demam ternyata. Contohnya adalah yang pertama gangguan penciuman. Kita padahal tidak mengeluh ada pilek sama sekali. Nggak pilek, hidung lainnya setet, nggak tersumbat. Tapi kita nyeri kepala, tapi kita mencium misalnya ada parfum, minyak kayu putih, balsam, itu nggak tercium sama sekali. Lalu disertai dengan rasa pengecapan di lidah. Misalnya biasanya makan makan tertentu, itu terasa asin, ini kok seperti kurang garam, kok nggak terasa sama sekali. Juga bisa disertai, saya keluhan pencernaan. Misalnya ada diare, ada mual, atau muntah. Jadi kalau kita mengeluhkan nyeri kepala dengan ciri-ciri seperti di atas tadi, dia sebutkan tadi, itu patut dicurigai. Dicurigai ada kemungkinan kita terinfeksi COVID. Jadi tujuannya adalah ketika kita sudah mengenali kemungkinan itu baik bagi diri kita sendiri, keluarga, atau teman, itu kita cepat-cepat identifikasi. Jadi ketika manfaatnya adalah ketika kita merasa kok sepertinya nyeri kepala kita mengarah ke nyeri kepala khas seperti COVID, atau teman kita atau keluarga kita mengarah ke sana. Tindakan pertama adalah kita harus menyampaikan, kita sadar diri, kita harus memakai perlindungan yang lebih. Artinya kita harus biasa nggak pakai masker di rumah, kita harus pakai masker. Jangan sampai kita menularkan ke orang lain atau keluarga. Cara kedua adalah kita harus memastikan apakah benar-benar nyeri kepala ini berhubungan dengan COVID atau tidak. Jadi kita bisa, terutama adalah kita bisa mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Baik itu ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk screening. Artinya untuk mendeteksi pemeriksaan lebih lanjut apakah benar nyeri kepala ini bagian dari infeksi COVID. Itu tujuannya. Mungkin itulah mungkin sekilas dari yang bisa saya sampaikan terkait nyeri kepala ini. Baik, terima kasih dok. Jadi nyeri kepala pada rasa sakit kepala pada umumnya ini tanda-tanda yang dikeluarkan berbeda ya dok ya. Iya. Dan juga ternyata nyeri kepala ini merupakan justru bagian dari yang dirasakan saat si pengidap COVID-19 ini terpapar seperti itu ya dok. Bukan gejala atau jadi nyeri kepala ini gejala ataukah memang ini memang satu bagian dari yang dialami oleh penderita COVID-19 tuh? Oh ya baik, Mas. Pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi memang ketika seorang sudah mengalami nyeri kepala dengan ciri-ciri seperti itu memang bagian dari gejala COVID lagi. Jadi bukan istilahnya kemungkinan memang mengarahnya memang ada ciri khas seperti tadi. Seseorang itu memang mengarahnya lebih memang ke infeksi COVID. Tapi kita menyebutnya baru kemungkinan atau suspek. Idealnya ketika kita ingin memastikan, itu kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ke fasilitas kesehatan. Iya, mungkin bisa sedikit dijelaskan dok, sebenarnya beda yang sangat nampak dari sakit kepala biasa dengan nyeri kepala gejala COVID-19 ini apa dok, perbedaan yang mungkin sangat-sangat signifikan dirasakan si penderita dok? Oh baik, yang khas itu bedanya adalah kalau nyeri kepala biasa itu memang bisa macam-macam, bisa berdenyut, bisa seperti terikat sampai ke kadang menjalar sampai ke leher ataupun ke bahu. Dan pada COVID ini khasnya dia berdenyut. Yang kedua, dia biasanya berlangsung lebih dari 72 jam atau 3 hari. Itu minimalnya lebih dari 3 hari. Yang ketiga adalah sudah diberikan terapi, misalnya sudah minum obat paracetamol misalnya, beli obat ke warung, beli obat ke apotek, namun tidak ada perbaikan sama sekali. Terus yang terakhir yang penting adalah nyeri kepala itu disertai dengan gejala-gejala lain yang khas, yaitu pertama gangguan penciuman. Padahal pasiennya kita merasa nggak pilek, kita merasa nggak ada ingus misalnya, dan ternyata bon-bonan parfum, bon-bonan minyak kayu putih, bon-bonan balsem itu tidak tercium sama sekali atau berkurang. Padahal kita merasa hidung kita tidak ada masalah. Selalu disertai dengan pengenyapan. Artinya kita biasanya merasa makanan tertentu itu enak, ini kok rasanya kurang garam. Sementara di temannya lain atau di keluarga yang lain, oh ini sudah pas rasanya. Dan tentu kalau dengan harusnya bisa disertai dengan riwayat kontak. Artinya kita bisa melihat ke belakang, apakah kita pernah kontak dengan saya teman yang sedang demam atau teman yang misalnya sudah baru berpergian, pulang berpergian dari suatu tempat dari keluar kota, atau kita baru pulang dari luar kota. Seperti itu mungkin membedakan. Iya, iya. Baik, terima kasih. Iya. Jadi malah justru yang dirasakan si apa namanya misalnya seseorang yang terkena gejala COVID-19 ini dok, saat dia kehilangan penciumannya atau kehilangan apalagi tadi dok, perasaannya untuk merasa rasa dari cita rasa suatu makanan, ini malah justru disebabkan karena rasa nyeri yang berlebihan pada si seseorang yang terkena tanda-tanda gejala ini ya, Dok ya. Intinya kalau kehilangan penciuman atau hilang pengecapan itu memang bagian dari COVID, artinya virus COVID itu bisa menyerang ke sistem saraf. Jadi yang menyebabkan nyeri kepala itu adalah virus COVID itu menyerang ke sistem saraf. Jadi di hidung kita ini ada namanya sistem saraf yang membuat kita bisa mencium bau itu berbeda. Jadi ketika virus ini menyerang ke sistem saraf yang ada di hidung kita, itu bisa mempengaruhi, artinya kita tidak bisa mencium lagi yang harusnya tercium. Baunannya menyengat, ini tidak tercium lagi. Dan kenapa kita tidak bisa mengecap? Ternyata makanan yang kita makan sehari-hari itu, fungsi terasa enak, terasa asin, terasa manis, itu ada hubungannya dengan fungsi penciuman kita. Jadi seperti ketika kita pilek saja, kita pilek, kita hidung tersumbat, itu rasa makanan sudah berubah. Iya, betul. Jadi seperti itu logikanya, Mas. Ya. Baik. Iya, baik, terima kasih Dok atas sedikit penjelasannya tadi. Ya. Dan ya, bagi sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta yang mungkin di malam hari ini baru bergabung, ini sekali lagi kami informasikan bahwasannya kita berada pada program acara unggulan kita yang hadir pekanannya, yang hadir di setiap pekan pada hari Rabu malam, yakni Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, yang mana di malam hari ini topik yang kita sedang bincang-bincangkan bersama narasumber kita, yakni Dr. Anthony Khosidik, adalah topik dengan tema pembahasan nyeri kepala COVID-19. Nah, untuk sobat muslim yang ingin bertanya atau berkonsultasi seputar topik pembahasan di malam hari ini, silakan di malam hari ini dapat bergabung via WhatsApp atau SMS, atau juga dapat menghubungi langsung via telepon di nomor 0823-2727-5333. Ya, baik Dok, kita sambil menunggu pertanyaan yang mungkin ada dari sobat muslim, kita sambil melanjutkan kembali Dok pembahasan pada malam hari ini. Tadi kita sekilas sudah membahas tentang bagaimana nyeri kepala ini bekerja, nyeri kepala ini apa saja tanda-tandanya pada penderita yang mungkin terkena COVID-19 seperti itu Dok. Sekarang kita mungkin sedikit menyinggung dengan COVID-19 ini Dok, yang ternyata kebanyakan diantara gejala-gejala yang timbul dari penyakit COVID atau virus COVID-19 ini adalah panas yang berlebih atau juga penciuman yang hilang, yang seperti tadi sempat kita singgung ya Dok ya. Nah, lalu apabila misalnya Dok, ketika sudah timbul misalnya tanda-tanda gejala seperti itu Dok, namun kita siasati dengan obat-obatan herbal saja Dok, seperti misalnya rutin mengonsumsi vitamin, kemudian obat-obatan yang biasa kita konsumsi, dan makanan yang lebih teratur kita lakukan seperti itu Dok. Meskipun kita sudah awalnya memang terkena tanda-tanda tadi Dok, di gejala nyeri, hilang pengecapan, hilang penciuman, dan lain sebagainya, dan disertai dengan panas. Ini setelah selang 2 hari disiasati dengan upaya seperti itu Dok, lalu kemudian hilang gejalanya. Nah, ini apakah bisa dipastikan orang itu aman atau benar-benar sembuh, atau masih perlu treatment dan perawatan khusus Dok, atau bagaimana Dok? Oh iya, terima kasih. Jadi terkait infeksi COVID-19 ini, jadi COVID-19 ini memang ada beberapa kelompok masyarakat yang bisa terinfeksi. Yang pertama itu memang bisa gejala berat. Jadi ketika terinfeksi, dia akan langsung sesek, demam, itu biasanya akan perlu dirawat. Baik, Dok. Ya, tapi, sebelumnya kita coba. Ya, monggo. Ini mulai agak terputus kembali Dok, maaf. Ya. Kita sambil lanjutkan lagi Dok, silakan. Iya, mohon maaf Dok, tadi teleponnya sedikit terputus. Iya. Coba kita lanjutkan ya. Mada. Mungkin sambil kita lanjutkan kembali Dok pembahasan yang tadi. Maaf Dok. Ya. Jadi yang COVID-19 memang ada beberapa gejala. Ada yang namanya itu mungkin pada kasus tadi ketika sudah merasa nyeri kepala khas, ada hilang penciuman, terus di yang dilakukan adalah mungkin minum vitamin, banyak makan, itu memang sudah benar. dan misalnya 2 hari sudah membaik gejalanya, hilang sama sekali. Itu memang sudah benar, tapi yang idealnya adalah ketika merasa gejala seperti itu, yang dilakukan adalah mendeteksi. Istilahnya memastikan bahwa apakah kita itu benar-benar terinfeksi atau tidak. Jadi standarnya itu dengan namanya swab PCR. Jadi diambil sampel dari hidung dan tenggorokan untuk dicek apakah benar, atau dicek nanti apakah ada DNA virus. Jadi mengindikasikan seseorang itu benar sedang terinfeksi COVID atau tidak. Dan untuk masyarakat tuh jangan khawatir. Tidak semua pasien yang saya terkonfirmasi positif COVID itu harus dirawat. Kan tidak semua akan dirawat ketika gejalanya itu tidak bergejala sama sekali atau gejalanya itu sangat ringan. Demam, tidak demam, hanya nyeri kepala dalam intensitas ringan, itu bisa pengawasan di rumah. Jadi mungkin ada beberapa stigma ketika sudah terkonfirmasi nih COVID harus dirawat, dirawat di ruang isolasi. Itu tidak sepenuhnya benar. Jadi artinya ketika misalnya ada menunjukkan perkembangan yang lebih baik ketika sudah mendapati gejala tersebut, ya sebenarnya kita langsung berpikir positif saja dan melanjutkan kembali suplemen-suplemennya itu ya dok ya, hingga misalnya kembali normal atau kembali pulih. Jadi tidak mesti harus langsung ditujukan ke tempat fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu ya dok ya? Idealnya memang harusnya langsung ke fasilitas kesehatan untuk mendeteksi apakah benar kita terinfeksi atau tidak. Dan misalnya pun kita terdeteksi terinfeksi, itu fasilitas kesehatan akan mengarahkan mungkin kita akan isolasi di rumah saja atau tidak harus dirawat. Tapi yang penting adalah kita tahu kalau kita itu sedang terinfeksi atau tidak, jadi kita bisa awas. Intinya kita tidak menularkan virus ini ke keluarga kita atau ke teman, intinya itu. Baik dok. Jadi langkah utamanya ketika mendapati gejala tersebut segera diperiksakan terlebih dahulu dengan tadi swab PCR diantaranya bisa dok ya. Lalu ketika sudah mendapatkan diagnosis dari dokter, kemudian baru melakukan langkah berikutnya dok ya, bisa dengan isolasi di rumah. Atau jika mungkin parah, mengikuti anjuran dari dokter setempat. Seperti itu ya dok ya? Iya, benar. Terima kasih dokter Antoni. Dan kita jeda kembali dok. Ya tadi, Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta, untuk yang baru saja tadi menelpon, silakan dapat menelpon kembali dan menghubungi kami di nomor 0823-2727-5333. Dan kepada Sobat Muslim lainnya yang baru saja atau mungkin baru bergabung pada malam hari ini, kami ulangi dan informasikan kembali, Di malam hari ini kita masih dalam program acara rutin kita yang hadir di setiap pekannya pada hari Rabu malam, yakni Halo Dokter, bincang-bincang seputar kesehatan dan tanya-jawab seputar kesehatan, yang di malam hari ini kita sedang membincang-bincangkan topik kesehatan dengan tema nyeri kepala COVID-19 yang dibersamai oleh narasumber kita di malam hari ini, Dr. Antoni Khosidik, Hafizullah Ta'ala. Nah, Sobat Muslim yang ingin bergabung di layanan interaktif untuk berkonsultasi terkait topik, kami persilakan dapat menghubungi nomor 0823-2727-5333. Baik, kita angkat penelpon pertama di malam hari ini, dok. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana ini? Ya, ulangi pak, dengan siapa di mana? Saya dari Bogor. Oh, hamba Allah di Bogor. Oke. Okay. Oh, baik ya. Silakan mau bertanya dengan dokter, langsung saja, Pak. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, Pak Dokter. Iya, Pak. Silakan, Pak. Gejala yang disampaikan Bapak, tadi ada pernah saya alami. Ya. Jadi ada rasa kehilangan penginderaan, kemudian tidak bisa mencium, tapi alhamdulillah bisa normal kembali. Ya, maaf ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah seorang yang pernah kena gejala yang disebutkan tadi setelah normal sehat itu mendapat kekebalan, tidak akan terkena virus? kedua, misalnya ada seorang yang terkena, apakah faktor apa yang menyebabkan orang lain bisa tertular dan ada yang tidak terkena itu faktor apa, dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok, bisa dijawab dok. Oh ya, terima kasih kepada bapak yang penelpon dari luar. Yang pertama adalah ketika memang kita sudah pernah bergejala seperti tadi, idealnya memang bapak itu adalah memastikan ke fasilitas kesehatan itu apakah benar terinfeksi atau tidak. Dan pada orang-orang yang pernah terinfeksi oleh COVID-19, memang benar itu akan terbentuk namanya antibody terhadap COVID-19. Namun itu tidak menjamin seseorang itu tidak akan terinfeksi kembali. Jadi ada banyak kasus yang kita temui, itu ada orang yang sudah terinfeksi, pernah terinfeksi, tapi bisa terinfeksi kembali. Karena ternyata COVID-19 ini virusnya itu bisa bermutasi. Jadi virus itu bisa bermutasi, artinya bisa membentuk virus yang lebih kuat lagi, sehingga ketika terinfeksi ulang oleh virus yang berbeda tadi, itu kita bisa terinfeksi kembali. Jadi ketika seseorang yang sudah pernah terinfeksi itu tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang benar. Memang yang akan berbeda adalah karena memang sudah ada antibody, jadi kemungkinan infeksinya itu tidak akan seberat infeksi yang lain. Lalu untuk yang pertama mungkin ya. Lalu yang pertanyaan kedua, yang membedakan apakah kenapa satu orang itu bisa terinfeksi, kenapa orang yang lain itu tidak bisa terinfeksi? Yang pertama adalah karena ini adalah infeksi virus. Virus itu mirip dengan infeksi virus pada umumnya, adalah yang penting adalah daya tahan tubuh. Yang membedakan seseorang itu bisa terinfeksi pertama adalah daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh kita kuat, dengan istirahat yang cukup, dengan pengelolaan stres yang baik, itu bisa istilahnya meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga ketika ada virus memang masuk ke tubuh kita, tapi tubuh kita, kekebalan tubuh kita siap melawan, sehingga gejalanya itu tidak kuat atau kita sampai tidak terinfeksi sama sekali juga bisa. Lalu yang kedua adalah ada yang namanya penyakit komorbid. Sudah ada penyakit dahulu seperti contohnya sakit jantung, hipertensi, kanker, atau usia tua yang lemah. Itu ketika terpapar dengan virus ini memang resiko untuk terinfeksi itu tinggi. Kenapa? Karena pada kelompok orang yang seperti tadi, itu daya tahan tubuhnya memang sudah menurun, terutama pada usia-usia tua. Jadi memang idealnya, baik kita sudah terinfeksi ataupun belum terinfeksi, itu tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Karena terutama yang usia muda, yang kuat itu, kan kita tidak tahu apakah di dalam tubuh kita ini ada COVID atau tidak. Kita nggak ada yang tahu sama sekali. Saya pun juga nggak tahu dalam tubuh saya ada COVID atau tidak. Jadi dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar, kita minimal tidak menzalimi keluarga kita atau rekan-rekan kita dengan memakai masker yang benar. Artinya kita tidak menularkan virus. Memang virus itu mungkin di tubuh kita itu tidak menginfeksi, itu tidak bergejala yang berat. Karena daya tahan tubuh kita kuat. Tapi ketika kita bicara, batuk, itu bisa saja ketika kita nggak sadar, kita pun nggak tahu kita ada COVID atau nggak, ke orang yang daya tahan tubuhnya sedang lemah, jadi kita yang menularkan. Iya, ya. Betul-betul dok. Karena di masa seperti ini memang selain kita yang harus menjaga diri dengan banyak mengkonsumsi suplemen maupun daya apa namanya ikhtiar yang lainnya dok, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar ya dok ya, jangan sampai malah kita yang memang antibodinya bagus tapi malah justru menjangkiti yang orang yang lemah daya tahan tubuhnya seperti itu ya dok. Baik, terima kasih dok atas jawaban dari pertanyaan pertama di malam hari ini yang ditanyakan oleh penanya hamba Allah di Bogor tadi. Semoga jawaban dari Dr. Anthony tadi menjadi kejelasan dan dapat dijalankan saran-sarannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun berada. Amin. Baik dok, kita kembali bacakan pertanyaan lainnya di malam hari ini. Kembali kita bacakan pertanyaan yang masuk via sosial media kita. Ini ada yang bertanya, ya ini dari Asmil Ihsan. Dok, sekarang sudah ada Chinos. Nah, menarik nih dok, Chinos. Bagaimana keefektifan keefektifan dari ginos tersebut, Dok? Mas, silakan dijawab, Dok. Oh, terima kasih pada untuk pertanyaannya. Memang ginos ini memang salah satu kebanggaan bagi kita dari tim UGM mungkin. Produk dalam negeri. Masya Allah. Itu memang untuk keefektifannya itu memang terbukti itu bisa sebagai screening awal. Screening awal apakah kita itu terinfeksi atau tidak. Jadi kita mungkin pernah mengenal selain ginos itu sebelum ginos ini istilahnya mulai booming. Kita dengar itu namanya kalau kita mau terbang naik pesawat itu ada yang namanya swab antigen atau rapid yang diambil dari darah. Itu memang bisa mendeteksi. Sama istilahnya. Namun untuk golden standard, istilahnya golden standard itu untuk menentukan apakah seseorang itu benar-benar terinfeksi atau tidak, itu harus tetap dengan swab PCR. Jadi ketika, singkatnya seperti ini, ketika kita mungkin ingin dicek pakai ginos, bisa. Ternyata kita terkonfirmasi dari pemeriksaan ginos itu positif. Jadi untuk konfirmasi apakah kita benar-benar terinfeksi atau tidak, tetap harus swab PCR. Tapi ternyata dari swab PCR itu kita negatif dengan golden standard, berarti kita tidak sedang terinfeksi, seperti itu. Jadi untuk keefektifan ginos ini, insya Allah sudah sesuai standar kesehatan nih, seperti itu ya, Dok ya? Iya, sudah teruji. Ya, masya Allah, baik. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Dan kepada para pendengar dan pemirsa kembali, pendengar dan juga pemirsa yang menyimak melalui channel YouTube kami maupun sosial media kami lainnya seperti Facebook Radio Muslim Jogja, bagi yang ingin melayangkan pertanyaannya seputar tema kesehatan kita di malam hari ini, yang di malam hari ini sedang kita bincang-bincangkan dengan Dr. Anthony, silakan dapat mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS, atau dapat menghubungi langsung via telepon di nomor 0823-2727-5333. Untuk pemirsa yang menyimaknya melalui channel YouTube kami di Radio Muslim Jogja, dapat juga bertanya langsung di kolom live chat YouTube ya. Pertanyaannya dapat disampaikan langsung yang insya Allah akan kami bacakan. Baik, Dok, kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Dok, dari pendengar. Ini ada pertanyaan dari Mas Wibowo Teguh di Jogja. Dok, bismillah, Dok, apakah COVID itu benar ada? Karena teman saya yang di zona merah atau dekat zona meragukan ini masih bertanya-tanya, Dok, apakah COVID ini benar ada atau tidak. Terima kasih, Dok. Mungkin bisa sedikit diperjelas lagi, Dok. Iya, terima kasih kepada mungkin saya membantu untuk Mas Wibowo Teguh ya. Memang ada beberapa teori, mungkin ada yang menyebutkan teori konspirasi atau teori yang lain yang menyebutkan bahwa COVID itu hanya istilahnya sebagai alat propaganda atau apalah gitu namanya. Tapi dari kami sebagai yang berkecimpung di bidang medis, kita memang menemui secara real di lapangan untuk kasus-kasus COVID itu memang benar-benar nyata. Dan kasus yang kita temui adalah se-Indonesia sendiri sudah sampai 1.180.000 kasus sampai sekarang ini, dengan tingkat kematian yang 31.000. Dan itu memang sudah membuktikan bahwa COVID itu benar ada. Memang benar-benar ada. Jadi marilah kita jadi bagian dari kelompok masyarakat yang sadar bahwa COVID ini bukanlah bagian dari alat propaganda. Memang kita dari bagian medis tidak sampai mengkaji asal-usul COVID ini dari mana, yang menyebarkan pertama kali itu siapa. Tapi yang bisa kita pastikan adalah virus COVID itu memang benar-benar nyata. Dan yang sudah terinfeksi COVID itu berbagai usia, mulai dari bayi, anak-anak, muda yang sehat, bahkan dari kalangan medis sendiri, kalangan dokter sendiri sudah ratusan yang sudah gugur karena COVID ini. Jadi percayalah bahwa COVID ini adalah pandemi yang harus sama-sama kita lawan, dan mungkin berawal dari kesadaran kita menyadari bahwa kita sekarang sedang berperang melawan pandemi yang memang kita mungkin ada beberapa masyarakat meragukan karena virusnya memang nggak bisa kelihatan. Virusnya baru bisa kelihatan mungkin via mikroskop. Kita nggak bisa lihat apakah benar-benar ada ini. Tapi jangan sampai kita telat ketika kita sudah terinfeksi. sudah sesak napas atau sudah bergejala atau kalau kita sudah terinfeksi baru kita sadar bahwa COVID ini benar-benar ada. Mungkin itu sebagai pencerahan tuh Mas Wibowo. Ya, Masya Allah. Baik ya. Ya baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Dan ya sobat muslim ya, jadi kita harus lebih lebih percaya ya dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Bahwasanya kita ini memang benar-benar di era yang sulit di mana pandemi masih terjadi di Indonesia ini dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya, sehingga dari tadi yang disampaikan oleh Dr. Anthony, dari beberapa banyak tenaga-tenaga atau rekan medis yang gugur di perjuangan di garda terdepan dan juga kaum muslimin lainnya yang sudah banyak kita mendapati yang sudah meninggal atau wafat dikarenakan COVID-19 ini, ya hendaknya kita lebih banyak percaya dengan adanya COVID-19 ini, terutama dari penjelasan ahli kesehatan kita yang disampaikan oleh Dr. Anthony tadi ya. Baik dok, kita angkat penelpon berikutnya di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Asis di Berkah. Dengan siapa? Asis di Berkah. Oh, Pak Asis di Berbah ya? Iya. Baik, ya. Silakan pertanyaannya Bapak. Sebenarnya tidak seperti mereka itu ya. Oh, mungkin agak sedikit di. Ini dokter. Iya Pak. Yang dokter Parker. Mohon maaf Bapak, mungkin volume radionya atau radio streamingnya dapat dikecilkan terlebih dahulu Pak, agar suaranya tidak interferensi Pak. Sekarang baik. Ya, sekarang sudah lumayan Pak. Silakan Pak. Ini dokter. Yang terpapar tanpa gejala itu kan lebih banyak daripada yang dengan gejala. Padahal contoh-contoh saya di masjid itu tidak pakai masker, sehingga saya sendiri kalau di masjid itu mengikuti rasa khawatir. Ini bagaimana dokter? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Aziz. Ya, terima kasih Pak Aziz atas pertanyaannya. Memang untuk COVID sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seseorang yang terinfeksi COVID itu memang ada beberapa kelompok. Kelompok yang paling ringan adalah istilahnya OTG, artinya orang tanpa gejala atau dengan gejala yang sangat ringan. Mungkin hanya batuk pilek, demam, nyeri kepala sehingga tidak perlu perawatan. Itu biasanya pada kelompok-kelompok dengan usia muda atau dengan kelompok dengan daya tahan tubuh yang memang kuat. Dan kelompok lain itu bisa misalnya dengan pada usia tua atau sudah ada penyakit sebelumnya seperti penyakit jantung, pasien dengan penyakit pneumonia atau infeksi di paru-paru ketika terpapar COVID akan gejalanya akan jauh lebih berat, bahkan bisa mengancam nyawa. Dan memang fenomena yang kita lihat adalah ada di beberapa daerah atau ada di beberapa tempat ada masyarakat yang enggan memakai masker, atau istilahnya kalau misalnya terinfeksi paling yang mereka anggap adalah terinfeksi paling gejalanya ringan atau seperti apa. Cuma yang perlu kita pahami adalah memang ketika kita sadar mungkin daya tahan tubuh kita memang kuat, kita sadar mungkin daya tahan tubuh kita lebih baik daripada orang lain, sehingga kita merasa ketika kita terinfeksi itu gejalanya akan ringan. Anggaplah itu anggapan kita itu misalnya memang benar. Tapi apakah kita tidak kasihan? Apakah kita tidak merasa kita akan menjadi orang yang zolim ketika kita bertemu dengan kelompok yang rentan? Misalnya anak-anak yang daya tahan tubuhnya lebih rendah, kita tidak pakai masker, kita bertemu. Kita bertemu dengan orang tua kita yang usianya jauh lebih tua, atau dengan orang tua yang lain yang kita tidak tahu, mungkin mereka memiliki penyakit jantung yang tidak disampaikan kepada kita, punya sedang infeksi pada paru-paru tidak disampaikan pada kita. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita bertemu kita bisa menjadi sarana penularan virus COVID. Ya, kita bicara saja sudah banyak yang virus COVID yang keluar ketika kita tidak pakai masker, apalagi kita batuk atau bersin. Sehingga ketika kelompok rentan tadi terinfeksi, maka gejalanya akan jauh lebih parah. Jadi, pemakaian masker itu sebenarnya yang perlu kita perbaiki anggapannya adalah tidak hanya untuk melindungi kita dari infeksi COVID, tapi juga melindungi orang sekitar kita. jangan sampai menjadi terinfeksi COVID. Karena untuk keadaan pandemi sekarang yang sudah transmisi lokal, kita tidak tahu orang mana atau siapa, bahkan diri kita, apakah ada virus di dalam tubuhnya. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Nah, istilahnya demi keluarga kita sendiri atau demi sahabat atau kerabat kita sendiri. Mungkin itu bisa, semoga bisa memuaskan untuk Pak Asis. Ya, begitu Pak. Ya, jelas nggih? Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada interaksi. Dan terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Demikian, itu adalah pertanyaan dari Pak Asis di Berbah. Semoga menjadi kejelasan dan dapat diamalkan saran-saran dan juga nasihat-nasihat dari Dr. Anthony berikut ya. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Kita kembali bacakan pertanyaan lainnya, Dok. Kali ini masuk melalui... Oh ya, baik. Kita angkat kembali penelpon berikutnya, Dok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asis kembali. Oh, insya Allah. Silakan, Pak Asis. Berbah kembali. Halo? Iya, Bapak. Silakan, Pak. Saya sendiri ini orang lansia. Apakah saya ini tidak ke masjid saja bagaimana? Karena semua kan cuma kan yang puluhan itu saya amat itu yang pakai masjid itu cuma satu dua. Jadi yang saya tanyakan itu tidak saya ini bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asis. Jadi memang kalau untuk terutama Pak Asis yang sudah masuk usia lansia, idealnya memang ketika terutama keluar rumah, keluar tempat kerumunan, itu sebaiknya tetap memakai masker ya Bapak. Memang mungkin ada beberapa temannya Bapak atau lingkungan di sekitar perumahan itu yang tidak memakai masker. Itu mungkin, bahkan mungkin Pak Asis itu bisa jadi sebagai motor penggerak, supaya di lingkungan itu bisa mulai memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Tapi yang penting sebagai perlindungan diri kita, istilahnya meminimalisir, jangan sampai kita bisa terinfeksi oleh COVID ini, terutama pada usia lansia, di mana ketika terinfeksi itu yang kita takutkan adalah gejalanya akan cukup berat jika dibandingkan jika usia muda, adalah minimal paling tidak Bapak itu selalu memakai masker, atau juga bisa dibarengi dengan jika tidak terlalu perlu atau tidak ada keperluan yang mendesak, itu tidak perlu keluar rumah, tidak perlu berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, dan tetap kita terapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan ketika kita setelah keluar rumah atau memegang sesuatu, cuci tangan harus dengan air yang mengalir, harus dengan sabun atau bisa pakai hand sanitizer, atau seperti alkohol yang banyak dijual di sekarang, sudah banyak sekali dijual, dan idealnya nanti Bapak harus tetap pakai masker, idealnya seperti itu ya Pak Sis. Baik Pak, cukup Pak. Ya baik. Ya. Terima kasih Bapak Asis atas pertanyaannya. Baik Dok, terima kasih atas jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya Dok, dari WhatsApp. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Dokter, pasien positif dengan comorbid DM, ini apakah berbahaya Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pasien COVID dengan comorbid DM itu memang termasuk ke salah satu comorbid yang berbahaya, karena tidak hanya COVID, DM itu sebenarnya pintu masuk, ketika dia tidak terkontrol itu pintu masuk berbagai penyakit berbahaya. Contohnya itu adalah hipertensi, jantung, stroke, terus ada gangguan pada ginjal. Jadi pada pasien DM, itu kenapa berbahaya? Karena kita tidak tahu sebenarnya DM-nya itu sudah merusak sejauh mana di dalam tubuhnya. Bisa jadi karena DM-nya itu sudah merusak sampai ke jantung. Sudah ada penyempitan pembuluh darah di jantung, di otak, ataupun di ginjal. Sehingga pada pasien DM, yang terinfeksi COVID itu bisa lebih berbahaya, atau komorbid lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pasien yang tidak ada komorbid sama sekali. Jadi intinya adalah pasien apapun itu, masyarakat apapun itu, ada komorbid atau tidak, itu idealnya adalah jangan sampai kita terinfeksi. Karena percayalah, walaupun gejalanya ringan sama sekali, itu sangat tidak nyaman. Istilahnya kita demam biasa saja yang bukan COVID, demam biasa saja, ada nyeri kepalanya, ada pileknya, itu sudah sangat mengganggu. Apalagi ini COVID-19 yang virusnya itu terus bermutasi. Semoga membantu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Kembali kami mengingatkan kepada sobat muslim, para pendengar dan pemirsa sekalian, baik yang mendengarkan melalui kanal 1467 AM atau di streaming di www.radiomuslim.com maupun yang menyimak siaran atau program acara Halo Dokter di malam hari ini melalui channel YouTube kami di Radio Muslim Jogja. Silakan di malam hari ini Anda dapat melayangkan pertanyaan atau konsultasinya seputar kesehatan, terutama topik pembahasan yang di malam hari ini sedang kita bincang-bincangkan dengan Dr. Anthony, yakni topik nyeri kepala COVID-19. Silakan dapat menghubungi kami via WhatsApp atau pesan singkat SMS dan juga di layanan telepon di nomor 0823-2727-5333. Baik dok, ini masih banyak beberapa pertanyaan yang masuk di malam hari ini. Kita utamakan bacakan pertanyaan dari pendengar dulu ya dok ya. Yeah. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya dok. Dokter, apakah batuk-batuk ini juga merupakan gejala COVID setelah batuk, kemudian dilanjutkan kepalanya nyeri dok? Silakan dijawab dok. Iya, terima kasih untuk penanya. Memang batuk itu memang salah satu gejala COVID yang paling sering. Jadi diantaranya ada demam, sesak napas, dan batuk. Dan khas batuk pada COVID ini adalah batuknya itu salah satu cirinya adalah tidak produktif. Tidak produktif artinya tidak ada dahaknya. Batuknya batuk kering. Dan tentu ketika kita curiga kita batuk dan kita nyeri kepala, yang bisa kita lakukan adalah pada COVID ini adalah kita segera memeriksakan diri, memastikan ke tenaga medis. Karena COVID ini memang perkembangannya pada beberapa orang itu bisa sangat cepat. Bisa saja saat sekarang gejalanya itu mungkin baru batuk, nyeri kepala, tapi bisa jadi agak beberapa hari itu langsung sesak napas. Jadi pastikan, jadi yang idealnya adalah yang bisa memastikan apakah kita itu terinfeksi COVID atau disuspekkan atau dicurigai kita itu terinfeksi atau tidak karena batuk dan nyeri kepala itu adalah tenaga medis atau dokter, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi idealnya adalah ketika ada gejala seperti itu, kita segera memeriksakan diri. Ketika kita sudah memeriksakan diri, itu bisa menenangkan bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Ya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Mungkin dok sedikit menyambung nih dok, karena ini terkait bagi masyarakat atau orang umumnya yang masih sering melakukan olahraga di luar rumah dok. Karena mau tidak mau kita sudah punya kebiasaan yang olahraga yang biasa kita kerjakan di luar rumah. Jadi kedarulannya agak sulit nih dok untuk dihindari untuk keluarga di luar rumah. Seperti misalnya saya sendiri dok, saya senangnya futsal dok. Yeah. Ya dok, kadang-kadang ini dok, kalau setelah bermain atau olahraga futsal itu dok, walaupun bermainnya pagi dok, itu suka muncul tanda-tanda nyeri, nyeri kepala atau pusing seperti itu dok. Setelah sampai rumah, tapi kami itu lebih memilih untuk istirahat, langsung tidur dan tidak melakukan pengecekan ke dokter atau mengonsumsi obat-obatan dok. Nah ini apakah baik untuk kedepannya dan kira-kira apakah ini juga bisa menjadi salah satu gejala yang ditimbulkan dari nyeri COVID ini dok? Oh iya, terima kasih mas. Ini futsalnya pakai masker atau enggak mas? Jadi kita tanyakan itu dulu. Tidak dok. Tidak ya, oke. Jadi ada beberapa olahraga yang memang tidak dianjurkan. Pertama memang futsal tuh dengan pandemi ini memang sebaiknya tidak dianjurkan, memang kita tidak anjurkan. Karena iya, itu menimbulkan kerumunan beberapa orang, dimana kita tidak tahu teman kita ini dari mana atau habis bertemu dengan siapa, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah benar dia itu terbebas dari COVID-19 atau tidak. Terus yang kedua, ada beberapa olahraga, misalnya ada yang lari, ada yang sepeda, tetap memakai masker. itu juga sebenarnya idealnya itu tidak berkerumun. Karena dengan pakai masker itu memang pasokan oksigen ke paru-paru kita itu memang berkurang. Memang berkurang jika dibandingkan dengan tidak memakai masker. Ketika olahraga kita membutuhkan istilahnya pasokan oksigen yang jauh berlebih karena kegiatan olahraga kita. Dan pasti itu gejalanya memang akan sesak. Akan sesak atau apalah namanya dan tambah yang lain. Dan ketika yang kasusnya Mas Yusuf tadi, ketika futsal dan memang berkerumun tidak pakai masker, itu bisa jadi dicurigai, satu, karena ada kontak dengan teman-teman yang kita nggak tahu asalnya dari mana, atau habis bertemu dengan siapa. Lalu yang kedua, jika memang mengeluh nyeri kepala, jika nyeri kepalanya itu khas, seperti yang tadi setelah kita sampaikan, kita bahas, nyeri kepalanya itu, kita menfusalnya hari ini, sudah 3 hari ini minum obat, itu tidak berkurang sama sekali nyeri kepalanya. Terus kok penciuman kita sudah menurun, kita nggak bisa buat apa-apa, padahal hidungnya tidak tersumbat atau kita tidak merasa itu ada pilek. Terus pengenyapan itu, rasa makan itu sudah berubah, itu bisa terjadi, bisa jadi itu adalah kita terinfeksi. Tapi jika nyeri kepala kurang 3 hari itu dengan istirahat sudah membaik, bisa jadi itu bukan. Seperti itu ya dok ya, jadi untuk olahraga yang olahraga rutin yang biasa saya sering lakukan ini seperti futsal, ini untuk keadaan pandemi seperti sekarang ini sementara dihindari dulu ya dok. Ya sementara itu. Baik, tidak dianjurkan dok. Baik dok, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya dok. Mungkin nanti kita akan sedikit lanjutkan pertanyaan tadi dok di penutup. Sekarang kita coba bacakan pertanyaan lainnya dok dari pendengar dan pemirsa. Kali ini kita bacakan pertanyaan dari pendengar yang sama tadi dok, dari Asmir Ihsan. Ini beliau melanjutkan pertanyaannya tadi, katanya dok, apakah nilai CT itu mengindikasikan bahwa seseorang dengan nilai CT tertentu bisa menginfeksi orang lain dok? Maksud saya CT dalam hasil swab PCR. Silakan dok. CT swab PCR ya, memang oh ya, terima kasih itu pertanyaannya. Memang swab PCR itu memang ada istilahnya ketika swab untuk masyarakat umum tidak dijelaskan itu ada nilai-nilai tertentu, artinya ada ambang batas ketika nilai itu sudah tercapai itu mengindikasikan bahwa ada seseorang itu sedang terinfeksi atau sedang akut infeksinya. Dan memang untuk laboratorium itu memang berbeda-beda, namun biasanya ada standar-standar yang sudah disepakati bersama. Jadi yang biasanya akan disampaikan kepada masyarakat adalah ketika kita swab PCR adalah positif atau negatif. Jadi ketika sudah positif sesuai dengan ambang batas yang istilahnya standar oleh laboratorium, rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang lain, itu memang mengindikasikan kita sedang terinfeksi. Dan ketika kita sedang terinfeksi berarti kita bisa menularkan kepada orang lain. Dan sepertinya Mas siapa tadi? Asmil Ihsan. Mas Asmil Ihsan mungkin bisa mengedukasi ketika sudah keluar hasil swab PCR positif. Positif dinyatakan berapapun nilai CT-nya itu artinya kita sedang terinfeksi dan kita bisa menginfeksi kepada orang lain. Jadi idealnya setelah keluar hasil itu kita kalau kita OTG, misalnya orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan, itu kita bisa mengisolasi diri. Kita kalau di kamar, kita terpisah kamarnya, tempat makannya dengan keluarga. Itu seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Kembali kita langsung saja bacakan pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Fauzia Idris. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Nah, dok, saya sedang isolasi mandiri. Sudah masuk pekan ketiga sejak gejala awal. Kenapa kepala saya berat sekali, uyeng, bola mata seperti ditekan. Kemudian awal gejala saya memang uyeng, tapi karena saya rasa kurang tidur ini dok. Mohon untuk penjelasannya dok, silakan dok. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga Mbak Fauzia segera diberikan kesembuhan. Amin. Amin ya alamin. Jadi memang pada pasien dengan pernah terinfeksi COVID, memang nyeri kepala itu bisa datang pertama pada infeksi pertama. Jadi awalnya terinfeksi, nyeri kepala dahulu, baru gejala yang lain. Atau saat terinfeksi, itu memang nyeri kepalanya muncul. Dan setelah terinfeksi pun, setelah mungkin dinyatakan negatif swabnya, itu juga masih ada gejalanya. Dan pada kasus Mbak Fauziah ini juga sepertinya diikuti dengan istilahnya karena faktor kurang tidurnya. Karena kurang tidur memang baik kita terinfeksi COVID ataupun tidak, pada orang tidak terinfeksi COVID pun itu bisa menyebabkan nyeri kepala, terutama karena ketegangan otot. Itu bisa terjadi. Dan idealnya untuk Mbak Fauziah, intinya ketika terinfeksi COVID OTG itu sudah 3 minggu, intinya kita harus optimis. Kita optimis kita bisa sembuh. Artinya dengan optimis itu istilahnya bisa, namanya kalau di dalam istilah kedokteran itu adalah endorfin. Endorfin itu adalah morfinnya alami kita. Ketika kita positif, kita bahagia, kita penuh semangat, kita tidak terlalu stres tapi kita bisa menangani, itu bisa menjadi obat alami bagi kita, mengurangi rasa sakit. Jadi sepertinya Mbak Fauziah bisa meminta, caranya adalah bisa meminta dukungan dari keluarganya atau orang-orang sekitarnya, dan bisa terus semangat. Istilah kita harus semangat dan kita harus percaya bahwa walaupun kita terinfeksi, percayalah bahwa insya Allah dengan segala saran ikhtiar yang telah kita lakukan, dibaringin dengan doa, mudah-mudahan kita segera diberikan kesembuhan. Intinya tetap optimis. Baik dok, terima kasih atas nasihat, jawaban, dan juga penjelasan dan doa-doanya dok di malam hari ini. Semoga Mbak Fauziah juga yang sekarang ini sedang isolasi mandiri, segera Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, Allah berikan kekuatan dan kesabaran, dan semoga segera pulih seperti sedia kala. Baik, amin. Dok, mungkin kita coba bacakan pertanyaan berikutnya ini jika sempat, dan mungkin menjadi pertanyaan terakhir kita dok di malam hari ini dok ya, berhubung waktu yang sudah larut malam juga, semakin larut malam dok. Ini ada pertanyaan dari pendengar melalui SMS dari Mbak Ella di Terban dok. Dok, anak Ella di Terban mau tanya bagaimana cara menghindari COVID ini ya. Mungkin menambahkan juga dok dari yang tadi sempat saya tanyakan terkait olahraga apa yang kira-kira sementara ini harus kita lakukan dulu selama pandemi yang qadarullah akhir-akhir ini sepertinya semakin melonjak kasusnya ya dok ya. Mungkin di samping cara bagaimana kita menghindari COVID-19 ini, ditambah juga olahraga yang apa yang sementara ini dianjurkan oleh dokter untuk masa-masa seperti ini. Silakan dok. Iya, terima kasih untuk Mbak Ella. Yang pertama adalah mungkin kita sebagai seorang muslim, ini memang pandemi ini adalah salah satu ujian yang diberikan oleh Allah untuk kita. Dan percayalah, setiap ujian itu untuk hambanya, insya Allah kita diberikan ujian itu sesuai dengan kadar yang bisa kita lalui. Insya Allah kita bisa melalui ini. Dan mungkin ujian untuk kita semua, pertama memang ujian untuk COVID, yang kedua adalah ujian bagaimana kita bisa peduli, istilahnya hablum minannas, kepada sekitar kita. Jadi yang pertama adalah tetap patuhi protokol kesehatan. Utamanya adalah ketika keluar rumah kita harus selalu pakai masker, jangan lupa kita cuci tangan, jangan lupa kita jaga jarak paling tidak 1 meter antara sesama kita. Itu adalah cara yang sampai sekarang disebutkan adalah cara yang paling efektif untuk mencegah adanya infeksi, terinfeksi COVID ini. Selain cara yang lain adalah kita memperkuat daya tahan tubuh kita. Memperkuat daya tahan tubuh kita bisa secara jasmani, misalnya adalah dengan konsumsi makanan yang sehat. Jadi tidak hanya melulu kita konsumsi daging-dagingan, tapi kita harus membaringin dengan konsumsi banyak buah dan sayur-sayuran untuk vitamin. Yang kedua adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga. Olahraga tetap harus kita lakukan. Idealnya pada masa pandemi ini, kita pilih kegiatan olahraga yang tidak istilahnya menimbulkan kerumunan. Bisa jadi kita bersepeda pada saat pagi hari masih diperbolehkan saat tidak terlalu ramai, atau boleh kita jalan kaki atau lari pagi juga bisa diperbolehkan. Tapi memang idealnya olahraga adalah olahraga yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Artinya kita bisa memastikan bahwa lingkungan kita berolahraga itu kita bisa aman, kita bisa tidak tidak memikirkan kita pakai masker atau tidak karena masih dalam lingkungan kita, sehingga kita bisa maksimal untuk olahraga. Dan yang terakhir adalah kita harus kelola istilahnya stres. Stres itu memang tidak bisa istilahnya dihindari, tapi yang penting adalah bisa kita kelola. Ketika kita bisa mengelola stres, dan jangan yang paling ideal mengelola stres itu tentu ibadah kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan cara-cara seperti itu adalah semoga kita semua bisa terhindar dari terinfeksi COVID-19 ini. Terima kasih. Masya Allah, baik dok, terima kasih dok. Dan itu adalah pertanyaan terakhir kita sudah dok di malam hari ini, sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita yang sudah tidak terasa dok. Kita ini sudah 1 jam berbincang-bincang seputar sebagian kecil dari nyeri kepala ini, tapi dok ya, mungkin masih banyak yang bisa kita bincang-bincangkan. Semoga di kesempatan yang lainnya Allah mudahkan untuk kita kembali dapat berdiskusi tentang masalah ini dok ya, tentang nyeri kepala COVID-19. Baik, Dr. Anthony Khosidik, jazakallah khairan, semoga Allah memberikan manfaat untuk dokter, membalas kebaikan dokter. Dan terima kasih atas waktu ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini, dok. Teriring juga, teriring doa untuk dokter dari kami semua. Semoga dokter beserta segenap rekan-rekan medis yang sedang berjuang di garda terdepan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, Allah senantiasa berikan penjagaan, dan Allah berikan pahala yang berlipat untuk dokter dan segenap kaum muslimin, para dokter-dokter yang berjuang di garda terdepan. Ya, baik, barakallahu fikum Dr. Andi, Dr. Anthony Khosidik. Terima kasih dok, sekali lagi dok, jazakallahu khairan. Baik sahabat muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta, demikian ya, alhamdulillah selama kurang lebihnya 60 menit sudah kita berbincang-bincang permasalahan kesehatan dengan narasumber kita, Dr. Anthony Khosidik hafizallahu ta'ala, terkait topik atau tema pembahasan di malam hari ini, yakni nyeri kepala COVID-19. Ya, semoga membawa manfaatan untuk kita semua. Dan tadi kita juga sudah menyimak banyak sekali faedah-faedah, tips-tips maupun nasihat-nasihat dari dokter yang kita dapatkan di malam hari ini, tentunya menjadi wawasan dan ilmu baru untuk kita semua, agar kita bisa saling sama-sama menjaga diri kita dan orang lain, tentunya dengan berbagai upaya maupun ikhtiar yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini. Bisa dimulai dengan berdoa, lalu juga menjaga kebugaran tubuh, menaati protokol kesehatan yang berlaku, dan juga tentunya kita harus tetap optimis atau tetap mengelola stres kita, seperti yang tadi terakhir kita dapatkan tipsnya dari beliau, Dr. Anthony Khosidik hafizallahu ta'ala. Baik, demikian para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Yogyakarta, sobat muslim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jawaban terakhir dari Dr. Anthony Khosidik pada malam hari ini menandakan pertemuan kita sudah usai ya, di program acara Halo Dokter di edisi Radio Muslim Jogja pada malam hari ini. Di kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, atau juga bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2021 Masehi. Semoga juga para rekan-rekan semua, sobat muslim yang bertanya dan juga berinteraksi langsung dengan dokter di malam hari ini, senantiasa mendapatkan jawaban yang memperjelas kebingungan maupun kejenuhan, dan juga dapat menjadi ilmu baru serta dapat diamalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat muslim, insya Allah kita jumpa lagi pada rangkaian program acara Halo Dokter lainnya, yang insya Allah hadir rutin di setiap hari Rabu mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian juga sekaligus saya Yusuf beserta segenap kru Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri dari ruang dengar sobat muslim. Insya Allah kita jumpa lagi pada kesempatan lainnya biiznillahi ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Sobat muslim, selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Yogyakarta.